Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kenikmatan bagi kita untuk bisa duduk di majlis ta'lim pada kesempatan malam hari ini. Kita melanjutkan baca kitab Lamdul Manthur sampai bab yang ke-48, poin yang keberapa terakhir kemarin? 622. Ayo, kita masuk pada 623. Wa qala aidan, berkata juga beliau, yani Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, idza balaghaka an rajulin bil mashriqi sahibu sunnah wa akharu bil maghribi fab'ath ilayhima as-salam wad'u lahumah ما أقل أهل السنة والجماعة. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, apabila sampai kepadamu sebuah berita adanya seorang di wilayah timur, di belahan bumi bagian timur atau daerah bagian timur, dia adalah sahibu sunnah, orang yang kuat dalam memegangi sunnah Nabi. Wa akharu bil maghrib, dan kalau engkau juga mendengar adanya seorang yang berada di wilayah barat negeri atau belahan bumi di bagian barat sana, dia adalah juga orang yang berpegang teguh di atas sunnah, maka fab'ath ilaihima assalam, kirimkan untuk mereka salam dariku. Wad'u lahuma, dan doakan kebaikan bagi ahli sunnah itu yang ada di sana dan di sana itu. Ma aqalla ahla sunnati wal jamaah, alangkah sedikitnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti para sahabat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah bahwa di antara tanda seorang itu ahlu sunnah adalah mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dimanapun dia berada, siapapun dia orangnya. Kalau dia ahlu sunnah, betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi, tidak menyimpang dari bimbingan Nabi, dilakukan sesuai dengan bimbingan beliau dengan para sahabatnya, sesuai dengan sabda Nabi, ma ana alihil yawma wa ashabi, ajaran yang aku dan para sahabatku lakukan hari ini. Kalau ada orangnya seperti itu, siapapun dia orangnya, dia adalah saudara, maka kirimkan salam padanya dan doakan bagi dia doa kebaikan agar bisa istiqamah di atas sunnah. Sehingga menjadi ciri seorang itu adalah orang yang beriman, dia mencintai saudaranya yang beriman. Dia ahlu sunnah, maka dia mencintai saudaranya sesama ahlu sunnah. Di antara bentuknya adalah mengucapkan salam. Ini tanda kita mencintai. Disebutkan di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, mengucapkan salam itu menumbuhkan rasa cinta mencintai antar kita. Hormat menghormat, menyayangi antar kita dengan kita menebarkan salam di tengah-tengah kita. Nabi kita menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih dalam banyak kitab, di antaranya kitab Riyadhus Salihin, beliau mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai antar kalian. Awala adullukum 'ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang jikalau amalan ini dilakukan antar kalian, maka tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Mencintai karena dia seorang yang saleh. Mencintai karena dia adalah hamba Allah yang taat. Mencintai karena dia seorang yang berpegang teguh dengan sunnah. Saya mencintai karena itu. Itu terwujud dengan kita mengucapkan salam dan menjawab salam. Para sahabat, maukah kalian aku beritahukan amalan itu? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, bahkan ya Rasulullah, kami mau. Apakah itu? Qala Rasulullah menjawab, afsus salam bainakum. Tebarkan salam sesama kalian. Ucapkan salam antarkan. Tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Masya Allah ya kaum muslimin. Sehingga jangan disepelekan ucapan salam. Masuk ke dalam masjid, keluar masjid. Masuk area parkir ini mamanya. Ketemu saudaranya, assalamualaikum. Bertemu di depan pintu, berjabat tangan, assalamualaikum. Jangan cuek. Apalagi jadi bebek lagi. Cuek bebek. Jangan. Kita mau beranjak pergi. Ada saudara kita. Assalamualaikum. Berjabat tangan. Waalaikumsalam. Itu sunnah Nabi kita. Rasulullah Muhammad. Ngerti berjabat tangan Pak? Saling salaman. Mungkin ngertos. Berjabat tangan itu. Nabi menyatakan, ma min muslimin yatasafahani, tidaklah dua orang muslim yang saling berjabat tangan illa, kecuali Allah akan memberikan ampunan antar kedua orang tersebut selama keduanya belum berpisah salaman. Ya, ucapkan assalamualaikum, itu memberikan rasa cinta. Saudara kita ini mendoakan agar kita selamat. Kalimat assalamualaikum itu isinya apa, Pak? Artinya apa? Keselamatan bagi kalian. Kapanpun. Mau pagi, mau siang, mau malam. Selamat bagi kalian sepanjang masa. Assalamualaikum. Ya. Tidak. Selamat bagimu cuma di pagi hari. Tidak pula selamat siang hari saja. Tidak. Tetapi assalamualaikum. Selamatan bagi kalian. Dia mendoakanku keselamatan. Dia saudaraku. Waalaikumsalam. Dan atas kalian juga semoga Allah melimpahkan keselamatan dimanapun dan kapanpun. Saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian berjabat tangan. Maka hal itu menggugurkan dan menghapuskan dosa di antara kita. Karena itu jangan jadi orang siwat bebek. Ya, bertemu dengan orang salam. Apalagi di perumahan, jalan, ketemu salam, salam. Antara ikhwan dan kaum muslimin secara umum, salam. Tebarkan salam. Bisa difahami hadirin? Ya, Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, bab tersendiri pembahasan tentang salam. Ada babnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah kalimat ma aqalla ahlus sunnati wal jamaah. Alangkah sedikitnya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh di atas sunnah wal jamaah. Apa kalimat al jamaah itu ya kaum muslimin? Al jamaah itu adalah bersatu. Yang dimaukan dengan kalimat al-jama'ah di sini bersatunya kita dengan Rasul dan para sahabatnya. Bukan jama'ah sebuah kelompok dengan aliran dan nama yang baru dibikin oleh orang. Bukan. Al-jama'ah yang dimaukan oleh Rasul adalah beliau dengan para sahabatnya. Di antara dalil yang menerangkan hal itu adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasalam dalam dua riwayat yang berulang kali kami telah sampaikan dalam banyak majelis ta'lim. Di mana Nabi kita menyebutkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka dikarenakan adanya penyimpangan pada mereka. Kecuali satu, siapakah itu? Nabi dan para sahabat. Kata beliau, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ajaranku dan para sahabatku hari ini. Yang lainnya berarti salah. Yang benar bimbingan Nabi dan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang hampir serupa dengan redaksi dan sanad yang lain. Dan hadis ini sahih. Ketika beliau bercerita atau menyebutkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semua di dalam neraka kecuali satu. Ditanya Nabi, ila man huwa ya Rasulullah? Siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Qala al-jama'atu. Siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Lu mengatakan yang satu itu adalah al-jama'atu. Al-jama'atu itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, satu kelompok tertentu. Karena bahasa Arab itu ada isim nakirah dan ada isim ma'rifah. Kalau yang nakirah itu tanpa al, jama'atun, itu nakirah. Jama'ah-jama'ah yang banyak. Kalau al-jama'atu, adanya al, ini menunjukkan ma'rifah. Yani jama'ah tertentu. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi dengan al-jama'ah? Tak lain adalah dalam riwayat yang tadi di depan. Yaitu aku dan para sahabat. Dikarenakan memang di zaman itu tidak ada jama'ah yang mengamalkan al-Islam. Selain beliau dengan para sahabat. Tidak ada. Tidak ada, belum ada perpecah di waktu itu. Karena nas ummatan wahidah. Manusia di zaman itu satu. Mereka semuanya mengikuti Nabi. Terjadi berbagai macam aliran. Terjadi berbagai macam model itu sepeninggal Nabi. Sehingga al-jama'ah dalam kalimat ahlus sunnati wal jama'ati adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Nabi. Dan mengikuti jejak langkah Nabi dan para sahabat. Dalam beragama, maknanya tanpa model baru, tanpa gaya baru, tanpa pemahaman baru atau cara baru, tapi itu yang menjadi pegangannya. Sehingga kaum muslimin, orang yang berpegang teguh seperti ini sangat sedikit jumlah mereka, keberadaan mereka sangat sedikit, seperti yang telah kami sampaikan dalam pertemuan yang sebelum ini. Hadirin yang kami muliakan, apalagi kalau kita melihat jumlah penduduk surga dibandingkan dengan jumlah penduduk neraka. Berapa kali kami sampaikan? Berkali-kali. Ada dua riwayat disebutkan oleh para ulama kita. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', karya beliau. Penyebutan angka setiap 100. Secara lengkapnya Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda, awalu man tud'anun nas yawmal qiyamati Adam. Awalu man tud'a yawmal qiyamati Adam. Atau tustad'a. Orang yang pertama kali dipanggil besok di yawmal qiyamah itu adalah Adam. Bapak manusia. Dipanggil Adam. Labbaik wa sa'daik. Adam mengatakan, ya Allah, aku penuhi panggilan. Fatatara'a lahu dhurriyyatahu. Kemudian diperlihatkanlah kepada Adam anak keturunannya semuanya tanpa terkecuali ada di situ. Termasuk kita. Kita termasuk atau bukan, Pak? Termasuk. Kita bukan keturunan monyet. Ya, kita keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Allah kemudian mengatakan kepada Adam, akhrij min dzurriyyatika bi'san ila nar. Wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu ini manusia-manusia yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Kita termasuk di tengah-tengah mereka itu. Kira-kira kita ini termasuk yang digiring ke neraka atau tidak? Bagaimana kira-kira kalau kita mati sekarang ini? Kondisi kita yang telah lalu bagaimana itu menentukan oleh kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada Adam. Adam bertanya, disebutkan dari berita ini. Adam bertanya kepada Allah. Kam, ya Rab, berapa banyak yang harus aku keluarkan untuk dikirim ke dalam neraka? Allah mengatakan, akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in bi'dan ilan nar. Keluarkanlah olehmu, wahai Adam, pada hitungan setiap 100 orang, 99 lemparkan ke dalam neraka. Yang satu masuk ke dalam jannah. Hadirin yang kami muliakan, ini satu nas yang menyebutkan sangat sedikitnya jumlah ahlul jannah. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya, kam yabqa minna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berapa sisanya kami berarti yang akan dimasukkan ke dalam surga? 99 dilemparkan ke dalam nar. Yang masuk dalam surga satu. Maka Nabi menyebutkan penggambaran umat yang akan masuk dalam surga dengan umat manusia dilemparkan ke dalam neraka. Kasyaratil bayda fi thawril asfar, thawril asfar. Syaratil bayda. Penggambarannya itu seperti satu helai rambut putih di tubuh banteng yang besar yang warna hitam. Sinsi jeniku sinten kira-kira. Mudah-mudahan kita. Amin. Hadirin yang kami muliakan. Begitu berita yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Disebutkan dalam riwayat yang lebih umum. Para ulama menyebutkan kalau riwayat ini berkaitan dengan umat beliau. Khusus umat beliau. Umat di mana beliau dijadikan Nabi sampai akhir zaman. Pada setiap seratusnya satu masuk surga. Secara umat menyeluruh. Umat menyeluruh. Dari zaman Adam sampai yaumul qiyamah. Disebutkan dengan lafaz min kulli alfin. Dari setiap bilangan 1000. 1000. Diambil berapa? Tis'atan wa tis'in wa tis'umi'ah. 999 bi'tanilan nar yang digiring ke neraka. Yang satu yang dimasukkan ke dalam surga. Lebih lagi. Karena memang jumlah manusia begitu apa? Banyak ini dari Adam sampai Mulkiyam. Ada lagi jumlah manusia Ya'juj Ma'juj. Pengikutnya Dajjal dan seterusnya. Sangat banyak. Ya mudah-mudahan kita termasuk. Dari yang satu itu. Dari bilangan 1000 manusia. Mari kita masing-masing berusaha. Semampu kita untuk beramal. Mentaati Allah dan mentaati Rasul. Itu sebagai usaha kita agar kita dimasukkan ke dalam al-jannah. Disebutkan dalam Al-Quran hal itu. Dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman. Tilka hududullah. Itulah wahai manusia. Batasan-batasan Allah. Perintah. Larangan. Itu batasan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yakni menegakkan batasan-batasan itu. Yang perintah laksanakan. Yang wajib dikerjakan pasti wajib. Yang sunnah kerjakan. Jangan tinggalkan. Itu adalah peluang bagi kita. Kesempatan bagi kita. Untuk kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan lepaskan itu. Sebagaimana kita kalau bisnis ada satu kesempatan untuk kita bisa bisnis, kita mungkin masuk situ. Ini kesempatan, jangan lepaskan ini. Demikian pula mentaati Allah dan Rasulnya berkaitan dengan larangan. Tinggalkan itu, tinggal. Hadirin yang kami muliakan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtil anhar. Khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dia akan masuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jal yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya dan itu kemenangan yang besar. Hadirin yang dimuliakan, perlu kita sampaikan sebagai penyemangat kita untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah ingatkan itu dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa, setiap orang melihat apa yang telah dia siapkan untuk kehidupan besok setelah mati. Allah ingatkan itu. Kaum muslimin, berfikirlah apa yang telah kita lakukan kali ini, hari ini telah melakukan apa buat kebaikan setelah mati nanti. Banyak orang yang lalai dengan ini. Kebanyakan orang berfikir besok apa hari Selasa, apa yang aku akan makan besok. Pikirannya duniawi. Tahun depan mau bagaimana saya? Program yang dia lakukan, yang dia canangkan sebatas hidup di dunia. Program yang dia bikin sebatas dunia paling 100 tahun ke depan. Allah menyebutkan jangan itu, jangan itu. Urusan duniawi ngalir. Urusan akhirat itu yang harus diperjuangkan sekarang ini. Karena Allah ingatkan hendak setiap jiwa itu melihat, memandang apa yang telah dia lakukan untuk kehidupan di masa akan datang. Nabi menyebutkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan Syalbani dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Adanya seorang yang beramal dari semenjak lahir, ibadah terus sampai mati, masih menyesal. Tesi kurang. Lanak cewek kira-kira keberi apa? Jadi dengan takkan ini, aku sih keberi apa tidak lebih menyesal. Lau anna rajulan harra ala wajihi min yawmi wulida ila yawmi yamut haraman fi ta'atillah لحقره ذلك اليوم ولا يود أن يرد إلى الدنيا يزداد الثواب الأجر الأجر والثواب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Seandainya ada seorang yang dia tersungkur di wajahnya, tersungkur di wajahnya, min yomin hulid, dari semenjak dilahirkan, ila an yamut, sampai hari dia mati, tersungkur terus. Disebutkan oleh para ulama maknanya adalah haraman fi ta'atillah. Dia menghabiskan total umurnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Lahaqqaruhu dhalikal yawm. Orang ini masih merasa kurang dan kurang. Merasa baginya sangat sedikit amalan. Masih menyesal kurang dan kurang. Lewat dan urad dalam dunia. Rasul mengatakan dia sangat menginginkan untuk dikembalikan ke dunia lagi, untuk bisa beribadah lagi. Rasul menyebutkan, kenapa kok seperti itu? Agar dia mendapatkan pahala yang lebih besar lagi daripada apa yang telah dia dapat. Ada yang menyebutkan di antara para ulama, agar lebih selamat dan terjauhkan dari api neraka, karena dia sudah melihat neraka. Panasnya neraka. Dan indahnya jannah. Maka kaum muslimin, kalau seandainya disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab halaqah dzikir, seandainya hamba Allah melihat surga, maka semuanya akan berebut lupa dengan dunia, tidak doyan dengan dunia, berebut surga semua. Kalau seandainya Bani Adam lihat neraka, maka sungguh mereka tidak akan merasakan lezatnya dunia. Nabi menyebutkan dalam sebuah riwayat, a'lamu ma la ta'lam, inni la a'lamu, sungguh aku itu tahu, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Atau disebutkan dengan lafaz lain, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Surga dan neraka. Walau kuntum ta'lamuna ma'lam, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, ladhuhiktum qalilan walabakaitum kathiran, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wala taladzattum alal furush, kamaqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan merasakan kelezatan berhubungan di atas tempat tidur bersama istri kalian. Yakni kelezatan dunia itu tidak akan terasa sama sekali. Tidak ada yang ingin cari dunia. Enggak ada yang cari. Kalau melihat apa yang kulihat. Para ulama menyebutkan teks hadis ini berkaitan dengan neraka. Ya. Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, ra'aitu hadzal yawm, di hari ini aku melihat, atau kama qala Nabi, syai afdhu' min, sesuatu yang lebih mengerikan. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada apa yang aku lihat dari ini. Kenapa? Karena beliau melihat nar. Yakni diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul tentang apa? Neraka. Apa mungkin? Mungkin tidak apa? Mungkin. Kalau orang dulu mungkin mengatakan, tidak mungkin. Masa iya neraka bisa nampak? Syekh menyebutkan, hari ini itu terjawab. Kita sekarang berada di Cilacap. Melalui alat yang namanya handphone, kita bisa melihat kondisi situasi di bagian bumi yang lain, di Afrika, di Amerika, di Saudi, langsung. Bisa tidak, Pak? Bisa. Di sana lagi apa? Tawaf ini. Ini jam 7. Di sana jam berapa? Asar mungkin, kurang lebihnya sore. Kita bisa melihat itu. Di dunia saja hal itu memungkinkan dengan adanya alat teknologi itu. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang maha mampu untuk melihat, memperlihatkan kepada Nabi kondisi yang berat. Al-Muhimah kaum muslimin, ini adalah nasihat bagi saya pribadi dan hadirin untuk lebih bersemangat dalam beramal dan beribadah. Karena sangat sedikit sekali amal soleh kita lakukan. Kira-kira kalau nanti malam kita mati, apa yang kita bawa ke akhirat, itu semuanya dikembalikan kepada kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin, rahimani orang jemaah. Yang berikutnya, qala Yunus ibn Ubaid, pada poin ke-224. Berkata Yunus ibn Ubaid rahimahullah, asbaha man da'man, asbaha man idha arafa sunnah arafaha ghariban wa aghraba minhu man ya'rifuha. Berkata Yunus ibn Ubaid rahimahullah ta'ala, asbaha, sekarang ini jadilah orang mengenal sunnah atau mengerti sunnah itu menjadi sesuatu yang asing dan aneh. Sesuatu yang asing dan aneh. Coba kita lihat di negeri kita, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sunnah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Antara yang mengenali sunnah Nabi dengan yang tidak mengenali sunnah Nabi, berapa kira-kira yang lebih banyak yang mana? Yang tidak mengenali sunnah Nabi. Satu Cilacap bisa disensus. Dari timur, pantai ayah apa namanya? Sampai Dayeng Luhur. Dayeng Luhur itu masih Cilacap? Masih. Coba disensus. Turut dalan dengan Pak. Kenal sunnah mboten? Turut dalan. Blebu pasar mau jenengan. Pasar Siliwangi. Saliwangi. Saya salah ngomong. Atau pasar gede. Sensus. Sangat sedikit yang mengenal sunnah. Betul apa yang disebutkan oleh beliau. Kalau disebutkan sunnah Nabi sebuah hadis, kalau Rasulullah SAW sebuah riwayat, orang kaget-kaget, saya belum pernah dengar. Tanya, pernah mendengar? Belum pernah dengar. Pernah mendengar? Belum pernah. Orang tahu ngaji sih, Pak. Oh, Allah, muslimin, tapi tidak pernah mendengar sabda Nabi. Di tengah-tengah mereka ada kitab Riyadhus Salihin. Di tengah-tengah mereka terdapat kitab Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Muslimin memiliki kitab-kitab induk yang mudah dan gampang didapati. Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Salihin, Ba'datul Qulubil Abrar. Kitab-kitab yang ringan, yang mudah. Itu pun sangat sedikit sekali. Hadirin yang sudah ngaji lama, kitab Arba'in Nawawiyah, pernah mendengar? Pernah? Pernah. Isinya apa mohon, Pak? 42 atau 3 hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Disebut Arba'in 40, dikumpulkan oleh beliau hadis-hadis yang penting. Kenapa kok cuma 40? Supaya umat mempelajarinya mudah. Kalau Riyadhus Shalihin karya Imam yang sama Nawawi itu 1900 sekian. Nanti dicek, saya agak lupa. Banyak. Berapa persen dari kitab itu yang kita telah baca? Yang ngaji baiklah. Aja takon nang sindro pasar gede. Kok ketone ngangeng temen silanya susah temen. Yang ngaji saja sudah tahu semuanya belum? Belum. Sehingga betul apa yang disebutkan oleh beliau. Kalau disampaikan sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru tahu. Apalagi ya belajar itu memang tingkatan. Kalau tingkatan kita sebagai mustami pendengar ilmu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendengar ilmu dan mencintai ilmu. Amin. Walaupun kita belum sebagai orang yang belajar mendalami ilmu. Namun tersinggung, Pak. Kalau belajar mendalami ilmu, menguasai betul satu bab demi bab. Ditulis, dihafal, diambil faedah-faedahnya. Dan dia menjadi bekal hidup bagi dia. Dan dia berusaha untuk mendakwahkannya. Belum tingkatannya naik sebagai alim. Belum, dia belum alim. Alim itu lebih dari itu. Kita ini alhamdulillah bagian mudah-mudahan orang yang suka dengan ilmu, dibuktikan dengan datang ke majelis alim, belajar, walaupun kelalen mani. Ya, ada yang bertanya, saya ngaji ini sudah lama nih, kok bodoh bayang, orang tahu ngapal. Hilangnya ilmu itu menunjukkan apa? Hilangnya pengetahuan lagi. Ingin tahu itu kan dengan disimpan. Adanya ujian. Naik tingkat itu adanya ujian sampai tingkatan profesor. Seorang mendapatkan gelar ini S1, S2, S3. Dia menguasai S1, menguasai S2, menguasai S3. Ada jenjang. Dan keilmuannya itu diketahui, dia mampu. Itu baru meningkat. Kalau guru jiping, ngaji kuping, itu lem, metu kelalem. Kenapa saya kok enggak meningkat-tingkat? Ya maaf. Ya tidak mengapa. Maksud saya tidak mengapa. Tidak semua orang mampu lebih dari itu. Begitu. Kalau di santri, enggak boleh. Santri ngaji harus bawa kitab. Ditanya besok apa yang kemarin lakukan, harus diapalkan. Kalau enggak, keluar kamu. Enggak boleh talim sampai kamu hafal. Kalau tetap tidak menghafal, kamu keluar dari pondok sekalian. Enggak usah di sini. Ngotor-ngotori pondok. Begitu, itu kalau santri. Kalau di sini diperlakukan kayak gitu, enteng mau hebat. Hadirin yang kami lakukan, mengenal sunnah itu bita'allum, dengan belajar. Nah, yang menjadi pembahasan kita, kalau demikian, sunnahnya, ilmu sunnahnya, jarang yang tahu. Kira-kira orang yang mengamalkan sunnah akan dianggap apa? Aneh, betul Pak? Aneh, kebocah, aneh-aneh itu. Padahal dia di atas sunnah. Tapi karena saya tidak tahu yang dilakukan oleh dia adalah sunnah Nabi, saya menganggap jeleneh, kebocah. Orang kayak Ummi Wong. Karena kebanyakan orang tidak tahu yang sunnah. Kalau demikian benar apa yang disebut oleh Nabi, orang yang mengikuti sunnah akan menjadi orang yang apa? Asing. Dikarenakan sunnah Nabi asing di tengah-tengah masyarakat. Yang itu notabene adalah muslimin. Muslimin yang kita tadi beritahukan. Muslimin, tanyakan kepada muslimin. Beberapa hadis Nabi. Cara yang tahu. Sehingga Islam itu asingnya malah justru di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau di zaman dulu, di zaman awal-awal Islam itu asing ya karena masyarakatnya musyrikin, jahiliyah. Tapi untuk sekarang ini Islam asing di tengah-tengah kaum muslim. Kenapa demikian? Dikarenakan kaum muslimin belajar Islamnya dengan yang bid'ah-bid'ah, muhdatsat. Inilah bahayanya kebid'ahan. Mengapa Rasul memerangi kebid'ahan dari semenjak belum ada bid'ah? Dan itu terus menerus sepanjang hidup beliau. Mengatakan wa syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Segala yang diada-adakan dalam urusan agama itu namanya bid'ah. wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Dari semenjak belum ada bid'ah sama sekali. Minimalnya itu pada khutbatul hajah ketika khutbah Jumat. Kenapa? Dikarenakan bahayanya itu kalau bid'ah sudah merebak, sunnah Nabi akan redup. Orang tidak akan mempelajari sunnah Nabi. Yang dipelajari oleh mereka adalah apa? Bid'ah-bid'ahnya. Sampai-sampai orang menganggap bid'ah itu adalah Islam. Kalau tidak seperti itu, berarti dia bukan Muslim. Sampai-sampai setingkat itu. Itu terdapat pembahasan dalam kitab Syarhus Sunnah Karya Imam Al-Barbahari, dengan penjelasan oleh Syekh Shalih Fauzan yang disebut dengan Ithaful Qari Bitta'liqat ala Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Sunnah menjadi asing, menjadi sesuatu yang tergeser oleh arus bid'ah dan bid'ah. Sehingga kalau ada orang tanyai Islam itu contoh amalannya apa? Apa Pak? Islam, ajaran Islam itu contoh amalannya apa? Sholat. Apa lagi? Puasa. Zakat. Haji. Umroh. Apa menimbang? Bingung. Ya. Kalau mereka yang tidak mengenal sunnah akan menyebutkan acara ini, acara itu. Ya. Yang disebutkan oleh mereka itu sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Ketika yang sunnah dilakukan, diingkari. Wong ngubur, wong kayak ngubur kucing. Padahal itu sesuai dengan sunnah. Tidak ada acara apapun setelah adanya pemakaman. Pengurusan jenazah dari A sampai Z ada bagiannya dalam sunnah Nabi. Lakukan sesuai dengan disunahkan. Orang menganggap tinggur kayak ketok ya. Terus kon kayak apa Pak? Ya itu kayak gitu. Padahal yang seperti ini itu tidak ada sunnahnya. Ini menunjukkan bahwa bid'ah itu sudah mendarah daging. Ini orang tua loh. Orang yang sudah sepuh umurnya, dia taunya Islam adalah acara itu, bagian itu, bagian itu, bagian itu. Tidak tahu yang sunnah. Sepanjang umur dia tidak pernah mengenal sunnah. Sampai umur senja dia. 70-80 kalau ditanya, seperti itu jawabannya. Sunnah Nabi belum tahu, padahal sudah hendak purna hidupnya. Bahkan dia melihat yang sunnah itu di pandangan dia sesuatu yang nyeleneh, yang tidak pernah kami dapati. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah itu sudah terlupakan dari semenjak dia belum lahir. Buktinya apa? 70 tahun silam dia belum pernah mengenal sunnah Nabi. Sampai umur 70 belum mengenal sunnah Nabi. Itu menunjukkan sunnah Nabi dari semenjak dia belum lahir sudah terlupakan. Dia tidak mengenyam pendidikan sunnah dari semenjak kecil. Bisa dipahami kalimat ini kaum muslimin? Apalagi kau seketahun mengharap mani. Orang taunya apa Pak? Taunya kemaksiatan dan kemungkaran. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah bunyi belum? Kurang berapa menit? 2 menit. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Tatkala kita mendapati bisa mengenal sunnah Nabi. Bisa mengerti bimbingan Nabi. Sedikit demi sedikit. Yang penting istiqamah. Kemudian kita beramal sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.